Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Tayyib. Kita masuk pada hadis yang berikutnya, bab yang baru disebutkan di sini. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, bab bayanu kauni syirki aqbahadz-dzunub. Bab penjelasan bahwasannya kesyirikan adalah dosa yang paling jelek. Wa bayanu a'zamiha ba'dahu. Sekaligus keterangan dosa terbesar setelah kesyirikan. Di dalam bab ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membuat kesimpulan dari hadis yang akan kita baca, yaitu hadisnya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa aradah. Ada dua poin utama yang beliau simpulkan dari hadis tersebut. Poin yang pertama, penjelasan dari Nabi alaihi salatu wassalam tentang besarnya dosa kesyirikan, hinanya dosa tersebut di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, mengalahkan dosa-dosa dan pelanggaran syariat manapun. Yang terbesar, yang paling buruk, yang paling hina di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah kesyirikan. Kemudian poin yang kedua, di dalam hadis tersebut juga diterangkan kepada kita dosa yang paling besar setelah kesyirikan. Dari sekian banyak pelanggaran-pelanggaran, sekian banyak bentuk kezaliman yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah dosa yang pelanggarannya sangat-sangat berat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sangat-sangat parah pelanggarannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang itu akan kita temukan jawabannya dalam hadis Ibnu Mas'ud berikut ini. Oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, beliau akan menyebutkan dua sanad untuk hadis Abdullah Ibnu Mas'ud. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عثمان ابن أبي شيبة إمام حافظ وإسحاق ابن إبراهيم إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي dikenal pula dengan sebutan Ishaq ibnu Rahawai. Imamun kabir, Sayyidul Hufad, Syekhul Masyriqi. Imam Muslim meriwayatkan dari dua guru sekaligus. Guru yang pertama, Uthman ibnu Abi Syaibah, ma'ruf, sering kita temukan nama beliau, saudara dari Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. Guru yang kedua, Ishaq ibnu Ibrahim Al-Handali, yaitu Ishaq ibnu Rahawai, sezaman dengan Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, Syekhul Masyriqi. Qala Ishaq akhbarana Jarir, wa qala Uthman haddathana Jarir. Ishaq berkata, telah memberitakan kepada kami Jarir. Sementara Uthman ibnu Abi Syaibah berkata, haddathana Jarir. Dirinci oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, al-fadhul ada yang digunakan oleh gurunya. Walaupun secara kekuatan sama, itu sama. Ishaq menggunakan kalimat akhbarana, Uthman menggunakan kalimat haddathana. Wajarir, huwa Jarir ibnu Abdul Hamid. Jarir ibnu Abdul Hamid, imamun hafidhun thiqatun, al-qadhi. Imamun hafidhun thiqatun al-qadhi, Abu Abdullah al-Kufi. An Mansur, dari Mansur, huwa Mansur ibnul Mu'tamir As-Sulami. Mansur ibnul Mu'tamir As-Sulami, tabi'iyun, min ahlil Kufah. Seorang tabi'in berasal dari Kufah. Wa kana thiqatan thabtan. An Abi Wa'il, dari Abu Wa'il. Abu Wa'il ismuhu Syaqiq ibnu Salamah al-Asadi. Syaqiq ibnu Salamah al-Asadi, tabi'iyun, thiqatun, min ahlil Kufah. An Amr ibn Shurahbil, dari Amr ibn Shurahbil. Amr ibn Shurahbil al-Hamadani, Abu Maisarah. Masyhur bil kunyah. Beliau lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Maisarah al-Hamadani. Ismuhu Amr ibnu Shurahbil. Ya, mirip kayak namanya Al-Imam Asy-Sya'bi. Ya kan? Kalau Asy-Sya'bi namanya Amir ibnu Shurahil. Kalau ini Abu Maisarah al-Hamadani namanya Amr ibnu Shurahbil, pakai ba. Kalau Asy-Sya'bi, Amir ibnu Shurahil. Min ahli al-Kufah. Amr ibnu Shurahbil juga termasuk ulama ahlul Kufah. Muhaddithun minat tabaqatil ula minat tabi'in. Termasuk tabaqah ula dari generasi tabi'in. Termasuk kibarut tabi'in. Amr ibnu Shurahbil. Kalau kita perhatikan dari sanadnya Al-Imamu Muslim rahimahullahu ta'ala, dari Ishaq ibnu Ibrahim sampai Amr ibnu Shurahbil, kulluhum kufiyun. Semuanya berasal dari Kufah. Dalam istilah ilmu mustalahul hadis, sanad yang seperti ini disebut dengan musalsal. Barakallahu fiik. musalsal bi ahlil kufah. Naam. An Abdullah, dari Abdullah, huwa Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arullah. Disebut pula, dikenal pula dengan nama ibnu Ummi Abdin. Ibnu Ummi Abdin. Qala, ibnu Mas'ud berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu dzanbi a'zamu indallah? Dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Pertanyaan dari Ibnu Mas'ud, ayyu dzanbi? Dzanbun terjemahannya dosa. Huwa al-ithmu wal-jurmu wal-ma'siyah. Mencakup ithm, dosa berkaitan dengan hak Allah. Al-jurmu juga mencakup dosa yang berkaitan dengan hak hamba. Wal ma'siyah juga mencakup maksiat. Jami'u al mukhalafat asy-syar'iyyah, semua bentuk pelanggaran-pelanggaran syariat disebut dengan dzanbun, itsmun, wa jurmun, wa ma'siyah. Summiyat dzanban, disebut dengan dzanbun, ka dzanbil hayawan, seperti ekor hewan. Dzanbun itu kan ekor ya, seperti ekor hewan. Yalhaqu bi sahibihi wa la yufariquhu, yang selalu menempel pada pelakunya, tidak bisa hilang. Illa bitaubah, kecuali dengan taubat. Ya, kecuali dengan taubat. Sehingga dosa yang dimaksud di sini adalah jajaran dosa-dosa besar. Walihada qala Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullah, Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, adz-dzunub hiyal kabair. Kata dzunub, jamak dari dzanbun, maknanya adalah al kabair, dosa besar. Wa takfiruha at-taubatu wal istighfar, tidak bisa dihapus kecuali dengan taubat dan istighfar. Selama pelakunya tidak bertaubat, maka dosa tersebut akan selalu menempel pada pelakunya seperti ekor yang tidak lepas dari hewan. Ya benar? Ya toh? Hewan yang memiliki ekor, itu kan ekornya tidak pernah ketinggalan. Ya. Tidak pernah ketinggalan. Umumnya demikian. Hanifidina azani allahu wa iyyakum. Walaupun ada sebagian hewan yang cara untuk berlindung dari predatornya itu dengan melepaskan ekornya, kayak cicak dan semisalnya. Tapi akan tumbuh lagi kan gitu ya. Nah, hewan yang berekor, apapun kondisinya, itu nggak pernah ketinggalan ekornya. Kita olah lah. Nah, begitu pula dosa besar. Dosa besar itu akan selalu nempel, lengket, tidak hilang pada pelakunya. Berapapun lamanya masa yang berlalu setelah dia melakukan dosa tadi. Sebuah perbuatan dosa terhitung dzanbun, dosa besar. Dia kerjakan di tahun 1963 misalkan. Sampai datang tahun 2023, dosa tersebut akan tetap tercatat sebagai pelanggaran dari hamba tersebut, tidak akan dihapus sampai bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya sekedar berwudu, tidak akan hilang dosa tadi, akan tetap ada catatannya. Kalau hanya sekedar sholat sunnah, tidak akan hilang dosa tersebut, walaupun sudah lama kejadiannya. Ya mungkin pelakunya pun sudah lupa. Pelakunya sudah pikun. Kan gitu ya, sudah pikun. Tidak akan hilang sampai dia bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya disebut dengan dzanbun, jamaknya dzunubun. Kemudian kata Ibnu Al-Qayyim lanjutannya, wasayyi'at hiya shagha'ir. Sementara as-sayyi'at, kata sayyi'at dalam dalil-dalil syar'i yang terjemahannya itu adalah kesalahan atau kejelekan, maknanya adalah as-shagha'ir, dosa-dosa kecil. Kalau dosa kecil bisa hilang ketika seseorang membasuh anggota wudhunya dengan air wudhu, berniat untuk berwudhu toharah, masuk ke dalam sholat, gugur. Khanibidina azani allahu wa iyakum, dosa-dosa kecil tadi. Berjalan menuju masjid dengan niatan sholat, satu langkah menghapus dosa, langkah yang lain meningkatkan derajat, meninggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menunggu datangnya waktu sholat berikutnya, setelah sholat maghrib di masjid tidak keluar dengan niatan menunggu datangnya waktu sholat isya, itu didoakan ampunan oleh para malaikat. Allahumma ighfirlahu, ya Allah ampunilah hamba tersebut. Yang dihapus adalah shagha'ir, dosa-dosa kecilnya. Amma dzunub allati hiya al-kaba'ir, sementara dosa besar yang dia kerjakan, walaupun sudah lama kejadiannya, akan tetap menjadi tanggung jawabnya di yaumul qiyamah, tidak akan dihapus kecuali dengan taubat wal istighfar. Kemudian yang ditanyakan oleh Ibnu Mas'ud di dalam hadis ini, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari sekian banyak dosa besar, manakah dosa yang paling besar di sisi Allah? Qala, Rasul menjawab, an taj'ala lillahi niddan, engkau menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala tandingan. Niddan wal mukafi'u al munawi'u. Mukafi' itu yang setara, munawi' yang melawan dan berusaha mengalahkan. Terjemahan dalam bahasa kita tandingan. Ya, namanya tandingan itu ada unsur kesetaraan, kemudian ada unsur saling mengalahkan lawan tandingnya. Dosa yang paling besar, kata Nabi alaihi salatu wassalam, an taj'ala lillahi niddan, engkau membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa khalaqaka, padahal Allah yang telah menciptakanmu. Ya, padahal Allah yang menciptakanmu. Engkau tahu Allah yang menciptakan, tapi engkau meminta kepada selain Allah perkara-perkara yang tidak dimampui oleh makhluk. minta dimasukkan ke dalam surga, minta diselamatkan dari neraka, minta agar selalu kokoh hatinya di atas siratal mustaqim, itu semua adalah kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluk manapun tidak mampu memberikan hal tersebut. Engkau menjadikan tandingan untuk Allah dalam urusan ibadah. Padahal engkau tahu Allah yang menciptakanmu. Ini jawaban pertama dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang lebih kita kenal dengan istilah kesyirikan. Jika dosa yang paling besar yang pertama adalah asyirku billah. Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, Ibnu Mas'ud melanjutkan, qultu lahu, aku kembali bertanya kepada Rasulullah, inna dhalika la'azim, dosa syirik memang besar, wahai Nabi alaihi salatu wassalam. Qala qultu thumma ayyun, Ibnu Mas'ud kembali bertanya, setelah itu dosa apa, wahai Nabi alaihi salatu wassalam. Qala, Nabi menjawab, thumma antaqtula waladaka, engkau membunuh anakmu, anak kandungmu engkau habisi, makhafata ayyata'ama ma'aka, karena khawatir dia ikut makan bersamamu. Ya. Di sini Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan dengan kalimat makhafata ayyata'ama ma'aka. Laisal maqsud at-ta'am faqat. Yang dimaksud dalam hadis ini tidak hanya urusan makan. Wa innama yalhaqu bihi ghairahu mimma yahtajuhul walad. Tapi hadis ini berlaku umum, mencakup segala sesuatu dari kebutuhan hidup seorang anak. Kau khawatir membiayai anakmu. Ya, takut tidak bisa menghidupi anakmu. Ya. Entah karena khawatir miskin atau sudah jatuh dalam kemiskinan. Dua keadaan, khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Kondisi pertama, dia takut jatuh miskin kalau tambah anak. Sehingga dia sudah merencanakan setelah mengkalkulasi pendapatan. Ya, pendapatan saya sebulan hanya 3 juta untuk anak. Satu orang dengan istri satu masih aman walaupun pas-pasan, tidak ada dana cadangan. Tidak ada dana cadangan kalau seandainya nanti di kemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sakit parah mendadak atau kecelakaan atau gempa bumi. Dana semacam itu dia nggak punya. Sehingga dia bikin program dengan istrinya, cukup satu anak, jangan nambah lagi. Kalau nambah, tak mampu saya hidupi anak yang kedua. Oh, anak pertama, kebutuhan pempes, kebutuhan makanannya, pakaiannya, belum susu formulanya, belum lagi gizi ibunya. Ya, itu semua sudah gak cukup dengan 3 juta, belum lagi gizi suami. Ya. Gizi bapaknya belum dihitung. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Jangan nambah lagi. Ternyata sudah dibikin program. Qadarullah wa masya'a fa'al. Takdir berbicara lain. Ya. Istrinya tadi hamil anak yang kedua. ketika USG kembar dua. Pusing tujuh keliling bapaknya tadi. La ilaha illallah. Akhirnya dia browsing cara membunuh yang paling jitu. Ya, mumpung masih kecil kan gitu ya. Ada caranya dicelupkan dalam air. Ditahan kurang lebih 10 menit. Ah, enteng ini, cincai ini. Ya, bilang aja kecelakaan saat memandikan. Ya, atau patahkan lehernya. Oh, kayaknya masih bisa ini. Dia bayangkan kepala anaknya ini kayak kepala lele. Ini bidina azani Allah wa iyyakum. Ya. Karena khawatir kan gitu ya. Padahal belum jatuh miskin. Dia punya penghasilan yang selama ini kebutuhan semua terpenuhi. Kalau nambah anak yang kedua, dia khawatir enggak bisa mencukupi kebutuhan anak tadi. Akhirnya apa? Bantai anaknya. Ya, bunuh. Masukkan dalam karung, buang ke tong sampah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kondisi pertama. Enggak boleh. Kondisi yang kedua, sudah miskin. Ya, kalau yang pertama tadi masih aman, yang kedua sudah miskin. Khanibidina azani Allah wa iyyakum. Ya. Istri satu, anak juga satu, kondisi ngos-ngosan karena pendapatan setiap hari hanya 50.000. Kalau sehari cuma 50.000, berarti sebulan berapa? 1.500.000, kan itu ya? Ya kan? 1.500.000. Untuk beli beras, untuk beli air, untuk bayar listrik, tinggal 200.000. Ya, tinggal 200.000. Ini dikasih makan apa? Bismillah. Khanibidina azani Allah wa iyyakum. Sepiring bertiga. Ya toh? Dengan nasi yang canggih. Nasi layar datar. Kan gitu ya? Tipis banget. Khanibidina azani Allah wa iyyakum. Betul-betul miskin. Suaminya sering puasa Daud. Istrinya Senin Kamis. Karena kebutuhan. Ya, anaknya mengidap penyakit kurang gizi. Anifidina azani Allah wa iyyakum. Agak bagus gizinya mengidap busung lapar. Kan gitu ya. Wais, pokoknya mengerikan. Anifidina azani Allah wa iyyakum. Hamil anak yang kedua, lahir anak yang kedua, tambah mati-matian kondisi hidupnya. Bapaknya sudah enggak lagi puasa Daud, tapi puasa dahar. Ya, puasa tanpa berbuka. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Istrinya puasa Daud. Ya, anak yang pertama, khanibidina azani Allahu wa iyyakum, bukan lagi kurang gizi. Gizi buruk. Ya, anak yang kedua waneh-waneh kan gitu ya. Baru lahir, hatinya tidak berfungsi dengan baik, kena penyakit kuning harus opnam, dijuallah becak satu-satunya. Selesai becaknya terjual, anaknya pulang, butuh asupan susu mengingat istrinya tidak keluar asinya, wong gizinya enggak ada. Ya, diisi kerupuk ya, enggak keluar air susu ya, akhi, kan gitu ya. Butuh daging. Ya toh? Diisi kerupuk enggak keluar. Ya, akhirnya beli susu formula. Ini bapaknya sudah puasa dahar dan semisalnya apapun digadaikan, akhirnya enggak kuat karena sudah capek miskin. Dah. Ketika semua sudah pada tidur, istrinya tidur, anak pertama tidur, diambil anak yang kedua, masukkan dalam karung. Diinjek khanibidina azani Allah wa iyyaku. Dua kondisi tadi sama-sama dilarang. Ya, sama-sama dilarang. Kemudian, kenapa dalam hadis ini Rasul menggunakan kalimat makhafata ayyata'ama ma'aka? Padahal yang dimaukan tidak hanya makan, tapi semua kebutuhan hidup sang anak yang mungkin orang tuanya tidak sanggup untuk memenuhinya. وَذَكَرَ الطَّعَامُ لِأَنَّهُ هُوَ الْأَغْلَبُ فِي الْحَاجَةِ. Sengaja Rasul mengistilahkan dengan makanan, karena itu kebutuhan yang paling primer. لَا سِيَّمَا عِنْدَ الْعَرَبِ سَابِقًا. Khususnya menurut bangsa Arab terdahulu. Ini dosa yang kedua. Membunuh anak sendiri karena takut miskin. Ya, membunuh anak sendiri karena takut miskin. Qala, Ibnu Mas'ud melanjutkan, Kultu, aku berkata, Thumma ayyun, setelah itu dosa apa, wahai Nabi? Qala, Nabi menjawab, Thumma antuzaniya halilata jarika. Kemudian dosa yang ketiga, yang lebih parah, di bawah dosa pembunuhan adalah berzina dengan istri tetanggamu. Kata tuzani, zana yuzani muzanatan. Ala wazni fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Akadah? Menunjukkan apa? Lil musyarakah bainal ithnaini. Maknanya apa? Fayakunul makna, makna yang diinginkan dari lafad hadis ini, antazniya biha biridaha. Antazniya biha biridaha. Nah, insyaAllah sudah paham ya, enggak perlu diterjemahkan karena soft depan isinya MTF semua sama MTQ. Ya, jauh kais ya. Ya, sudah dipahami? Halo, kaum muslimin? Nah, itu harus antum cermati. Kenapa Rasul kok enggak menyebutkan dengan kata antazniya? Engkau berzina, kan gitu ya. Terjemahannya pun juga sama. Dengan lafaz ini akan diterjemahkan dengan terjemah yang sama. Antuzaniya halilata jarik. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Kalau menilik dari lafaz terjemahannya, enggak akan muncul makna yang disebutkan di atas. Tapi kalau kita melihat lafaz Arabiahnya, antuzaniya dari wazan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan, yang salah satu maknanya lil musyarakah bainal ithnaini, maka makna yang ditunjukkan dalam hadis ini, engkau berzina dengan istri tetanggamu atas dasar saling suka. Ya, bisa dipahami? Aywa, itu dosa besar. Ya, dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Halilah, kata halilah, ay zaujah, maknanya adalah istri. Kenapa istri disebut dengan halilah? Li amroin, karena dua makna. Yang pertama, li kauniha tahillu lahu. Istri disebut dengan halilah dalam bahasa Arab li'annaha tahillu lahu, karena dia halal untuk suaminya. Untuk suami sahnya halal. Selain suami haram. Makanya disebut halilah. Mana yang kedua? Sebab yang kedua, zaujah disebut dengan halilah likauniha tahullu bidhammil ha. Kalau tadi bikasril ha, ini bidhammil ha. Tahullu ma'ahu. Karena dia tinggal bersama dengan suami. Ya, tinggal bersama dengan suami. Nah, di sini ada latifah, ada makna yang detail yang harus antum fahami bersama. Menjadi lebih besar dosanya kalau engkau berzina dengan istri tetanggamu atas dasar suka sama suka dalam keadaan masih ada suaminya di rumah tersebut. Paham ya? Paham? Jadi bukan posisi istri tetangga yang kesepian karena suaminya bekerja 6 bulan sekali baru pulang karena berlayar di laut dan begitu ya. Enggak. Akan semakin besar dosanya, ada suaminya di situ, ente. Memang kadang-kadang ente ini ya. Melakukan dosa yang besar semacam itu, walaupun atas dasar suka sama suka, itu lebih besar dosanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian, sanad yang kedua. Sanad yang kedua hampir mirip dengan sanad yang pertama. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Utsman ibnu Abi Syaibah wa Ishaq ibnu Ibrahim. Taqaddam. Jami'an keduanya an Jarir, dari Jarir. Jarir huwa Jarir ibnu Abdul Hamid. Qala Utsman haddatsana Jarir. Utsman berkata, haddathana Jarir. Anil A'mash. Nah, ini yang beda. Anil A'mash. Kalau pada sanad sebelumnya, Jarir meliwayatkan dari Mansur ibnil Mu'tamir. Pada sanad yang kedua, meriwayatkan dari Al-A'mash. Sulaiman ibnu Mihran, Abu Muhammad Al-Kufi. Sama-sama orang Kufah. Ya, sama-sama orang Kufa. An Abi Wa'il, dari Abu Wa'il. Siapa tadi Abu Wa'il namanya? Siapa namanya Abu Wa'il? Amir ibnu Amr ibnu Syurahbil. Masya Allah. Barakallahu fik alal ghalat. Abu Wa'il kok Amr ibnu Syurahbil. Sudah ketemu catatannya? Loh. Sudah ketemu? Siapa namanya Abu Wa'il? Dapat? Loh, enggak dapat. Hilang. Masya Allah. Secepat itu. Siapa namanya Abu Wa'il? Syaqiq ibnu Salamah. Kalau Amr ibnu Syurahbil, Abu Maisarah al-Hamadani. Ya. Ya kan? Baik, ini taklim belum selesai loh ya. Taklim belum selesai. Secepat itu hilang. Makanya pentingnya catatan. Saya enggak akan pernah bosan mengingatkan antum tentang catatan. Catat dengan rapi. Jangan mencatat di warokoh-warokoh yang enggak jelas kan gitu ya. Kalau warokohnya antum letakkan dalam binder tersusun dengan baik, mafi muskilah. Tapi kalau antum tulis ala kadarnya, warokoh yang enggak jelas, setelah itu tempel, tinggal, ya hilang entah kemana, jangankan warokohnya, kitabnya pun enggak tahu diletakkan di mana. Itu musibah. Dan jangan harap santri yang seperti itu mendapatkan keberhasilan dalam thalabul ilm. Susah. Ya. Bisa dipahami? Baik. Catat baik-baik. Ya. Catat baik-baik. Buat kitab sendiri, buku sendiri, khusus. Ya, Sahih Muslim, catatannya sendiri. Sahih Bukhari, catatannya sendiri. Jami'us Sahih sendiri. Al-Adabul Mufrad sendiri. Tafsir sendiri. Kemudian, Mukhtasar Minhajul Qasidin sendiri. Al-Adhqiyah sendiri. Sahih Bukhari sendiri. Riyadhus Shalihin sendiri. Bulughul Maram sendiri. Ya. Kemudian, Sirah sendiri. Semua harus tertata dengan rapi. Ya, harus tertata dengan rapi. Bisa dipahami kaum muslimin? Naam, itu senjata antum. Naam, siapa tadi Abu Wa'il? Syaqiq ibnu Salamah. Barakallahu fi. An Amr ibnu Syurahbil, dari Amr ibnu Syurahbil. Nah, ini Amr ibnu Syurahbil. Kunyahnya siapa tadi? Si. Kunyahnya siapa? Abu Maisarah Al-Bugizi Al-Hamadani. Barakallahu fi. Ya, catat baik-baik, khususnya para syabab, khususnya Kismuddin. Ya, seandainya bisa sebut nama antum di majelis ini, ya, Kismuddin 2 tak absen. Dari absen pertama sampai yang ke-33 tak tembak satu per satu. Ya, soalnya kalau enggak di absen enggak kelihatan. Khanifidin azani Allahu wa iyyakum. Yang kelihatan yang paling gede. Barakallahu fi. Qala Amr ibn Syurahbil berkata, qala Abdullah, berkata Abdullah wa Abdullah ibn Mas'ud, qala rajulun, berkata seorang lelaki. Pada sanad yang pertama siapa yang bertanya? Abdullah ibn Mas'ud. Di sanad yang kedua Abdullah ibn Mas'ud membahasakan dengan orang ketiga. Qala rajulun, ada seorang lelaki bertanya kepada Rasul, padahal lelaki tersebut adalah beliau sendiri. Hadza jaiz. Hadza jaizun. Yang demikian diperbolehkan. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ya Rasulullah, ayyu dzanbi akbaru indallah? Wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Qala, Nabi menjawab, anta du'a lillahi niddan, engkau berdoa, engkau beribadah kepada tandingan yang kalian buat untuk Allah. Jadi membuat tandingan di sanad yang pertama, anta ja'ala lillahi niddan, membuat tandingan. Pada sanad yang kedua dijelaskan lebih spesifik oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam, diperjelas membuat tandingan contohnya adalah berdoa kepada pihak yang kedua selain Allah Subhanahu wa taala yang dianggap sebagai tandingan bagi Allah azza wajal. Wa huwa khalaqaka, dalam keadaan Allah lah yang menciptakanmu. Ya, itu bentuk membuat tandingan. Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada wali yang telah lama mati dalam perkara-perkara yang tidak dimampui oleh seorang pun dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Syirik. Khanifidina azani Allahu wa iyaku. Qala thumma ayyun, lelaki tadi kembali bertanya, setelah itu dosa apa wahai Nabi? Qala antaqtula waladaka makhafata ayyat'ama ma'aka, engkau bunuh anak kandungmu sendiri karena takut dia ikut makan bersamamu. Itu karena takut miskin. Qala thumma ayyun, lelaki tadi melanjutkan pertanyaannya, setelah itu dosa apa wahai Nabi? Qala antuzaniya halilata jarik, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Fa anzalallahu azza wa jalla tasdiqaha, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat membenarkan dan menguatkan jawaban dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Furqan ayat 68, sifat yang dimiliki oleh ibadur rahman. Kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan hamba-hamba yang tidak berdoa, tidak beribadah bersama dengan Allah sesembahan yang lain. Artinya tidak berbuat syirik. Syirik itu masih berdoa dan menyembah Allah tapi juga menyembah Tuhan yang lain. Itu namanya syirik. Saat minta rezeki, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Giliran minta jodoh, minta kepada wali yang telah mati. Langsung datang ke kuburannya. Dengan suasana yang sangat syahdu. Menangis tersedu-sedu. Agar ditemukan jodoh yang selalu dia rindu. Namanya apa? Syirik. Khanifidin azani allahu wa iyyakum. Yang sering kalinya ketika dia berdoa di kuburan jauh lebih khusyuk daripada saat berdoa di dalam masjid. Doanya dalam masjid ala kadarnya. Tidak dijumpai ada tangisan. Tidak dijumpai adanya harapan yang kuat supaya dikabulkan. Giliran di depan kuburan, khanifidin azani allahu wa iyyakum, suasana mendadak sangat khidmat, sangat syahdu. Di situ dia tumpahkan hajatnya kepada kuburan. Di situ dia sampaikan harapannya kepada kuburan. La yanfa' wa la yadur. Kuburan tadi enggak bisa memberikan manfaat ataupun mara bahaya. Tapi diminta, dianggap sejajar dan setara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini namanya asyirku billah. Nah, sifat yang ada pada ibadur rahman tidak pernah melakukan dosa yang rendah semacam itu. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bilhaq. Dan mereka tidak pernah membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mencakup mukmin dan kafir yang dilindungi. Kafir dhimmi, kafir musta'min, kafir mu'ahad. Yang boleh dibunuh dari kalangan kufar adalah kafir harbi. Mereka tidak pernah mengalirkan darah dari jiwa yang diharamkan oleh Allah. Illa bil haq, kecuali dengan haknya. Imma bil qisas, atau mungkin karena qisas, atau li dhanbin hadduhu al qatl, atau dia melakukan dosa yang hukuman hadnya adalah dibunuh. Seperti apa? Pelaku zina yang sudah muhsan, ya, pelaku zina muhsan dirajam sampai mati, pembunuhan namanya, ya kan? Tukang sihir, hukuman hadnya apa? Dipenggal lehernya, dibunuh. Tukang sihir, dukun, ya, dan yang semisalnya itu ahli nujum, ahli tenun, tukang santet, ya, spesialis suwuk, ya, dukun cinta. Dan sejenisnya itu, tukang pelet. Ya. Semua praktek sihir, as-sihru wa sya'wadha, hukuman hadnya dibunuh. Atau dia sebagai bughat, pemberontak penguasa. Ya, melakukan gerakan bawah tanah, merencanakan kudeta militer, ingin menjatuhkan penguasa muslim yang sah melalui jalur pemberontakan, bughat namanya. Apa hukuman hadnya? Bunuh. Sanibidina azani allahu wa iyyakum. Atau dia melakukan tindakan keji yang lain, melakukan dosa kaum Nabi Allah Lut alaihi salam, liwab humu, sihak lesbi. Apa hukuman hadnya? Bunuh. Faqtulul fa'il wal maf'ul bih. Bunuh fa'il dan maf'ul bihnya. Cari pahami? Baik. Itu haknya, hak Islam yang membolehkan darah yang tadinya terjaga karena melakukan dosa-dosa tertentu sekalipun masih muslim, boleh dialirkan darahnya, dibunuh dengan alasan yang syar'i. Bisa dipahami? Hakadha ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Termasuk qutta'ut thariq. Ya, qutta'ut thariq, para perompak, perampok, begal. Ya, bunuh ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Bisa dipahami? Aywa. Wala yaznun, dan mereka tidak melakukan dosa zina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Barang siapa yang melakukan hal itu, dzalik isyaratun ila wahidin min haula'i tsalats al-madzkurah qablahu. Kata dzalik itu isyarah, isim isyarah yang kembali kepada masing-masing dosa yang disebutkan sebelumnya berjumlah tiga. Masing-masingnya, bukan kumpulannya. Ya, itu hikmah kenapa dalam bentuk mufrad, muzakkar. Tidak dalam bentuk mu'annath, ya kan? Kalau dalam bentuk mu'annath, maka menunjukkan majmu'ah baina hadhihi thalathah. Menunggu terkumpul tiga dosa tadi. Syirik, membunuh, zina. Kan gitu ya? Wa may yaf'al tilka, misalkan. Atau wa may yaf'al ha. Maka menunjukkan ketiga dosa tadi. Hakata walala. Tapi dalam ayat ini, bentuk susunannya. Wa may yaf'al dhalika. Mufrad muzakkar. Menunjukkan apa? Masing-masingnya. Cukup satu yang dilakukan, itu sudah dapat jawab syaratnya. Yalqa athama, dia akan menuai hukuman dan akibat perbuatan dosa yang dia lakukan. Tidak harus tiga-tiganya. Satu dia langgar, dia akan menuai hasilnya. Syirik, mati belum bertaubat, tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Membunuh, terancam dengan ancaman berat sebagai dosa yang paling besar setelah kesyirikan. Berzina, terutama dengan istri tetangganya sendiri, menempati urutan kedua sebagai dosa terberat setelah pembunuhan, di bawah dosa kesyirikan. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Yalqa athama, dia akan menuai akibat dari perbuatan dosanya. Ai jazaa ithmihi, dia akan menemui, mendapatkan balasan dosanya. Uqubatan, sebagai bentuk hukuman. Wanakalan, dan ganjaran. Wa hadza jazaa'u man fa'ala dzanban wahidan minha. Ancaman ini berlaku bagi siapa saja yang melakukan satu dosa dari tiga dosa yang sudah disebutkan. La jami'al dzunub, tidak harus ketiga-tiganya. Naam, qalahu al-imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Naam. Itu fungsinya mengetahui bahasa Arab. Ya, dengan melihat siyakul kalam, uslubul lughah, kita bisa menggali lebih dalam kandungan-kandungan faedah-faedah, hikmah-hikmah dari lafaz-lafaz Al-Qur'an. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, yang itu semua tidak bisa antum jumpai, tidak akan antum temukan, hanya semata-mata melihat terjemahannya saja. Maaf, baik. Naam. Baik. Adapun untuk faedah dari hadisnya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa aradah, insyaallah taala kita bawakan pada pertemuan yang akan datang, bi'innillahi azza wa jalla.